Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil'alamin, nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi at-tahirin, wa ashabihi al-akramin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-23 dari bulan Jumada al-akhirah 1441 Hijriyah, atau yang bertepatan dengan 16 Februari 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan hadis ke-8 dari bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang datang dari jalur periwayatan Thabitin al-Bunani alaihi rahmatullah dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah, ketika beliau radhiyallahu taala anhu wa ardah mempraktekkan secara langsung tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para tabi'in yang berada di sekitar beliau, yang mana ketika Anas ibn Malik mempraktekkan salat tersebut, maka dipanjangkanlah i'tidal, yakni ketika beliau bangkit dari rukuknya maka berdiri, i'tidal tersebut diperpanjang oleh Anas ibn Malik, diperlama oleh beliau radhiyallahu taala anhu wa arda, sampai-sampai seorang mengatakan qad nasiya, bahwa Anas ibn Malik lupa sedang mengerjakan salat, bahwa Anas ibn Malik lupa bahwa beliau harus melanjutkan ke rukun yang berikutnya yaitu as-sujud. Inilah dua penafsiran para ulama yang telah kita bahas. Begitu pula ketika beliau melakukan rukun yang berikutnya yang diperlama, diperpanjang oleh beliau radhiyallahu taala anhu wa arda, ketika beliau bangkit dari sujud yang kedua. Afwan, beliau bangkit dari sujud yang pertama. Beliau bangkit dari sujud yang pertama menuju duduk di antara dua sujud. Maka ketika duduk di antara dua sujud tersebut diperlama, diperpanjang oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, sampai-sampai orang yang berada di sekitar beliau mengatakan qad nasiya, beliau pun lupa untuk mengerjakan rukun yang berikutnya yaitu sujud yang kedua. Maka ini semua dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda demi menjaga sunnah, demi menjaga salat yang dipraktekkan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadapan Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu arda beserta para sahabat beliau yang lainnya radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Bidnillah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan sedikit faedah yang berkaitan dengan hadis ke-8 ini. Kemudian kita akan melanjutkan pada hadis yang ke-9 dan pada hadis yang ke-10 biidznillah taala. Ikhwati fillah yarakumullah. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah ketika beliau membahas hadis Anas bin Malik ini, beliau mengatakan wa fihi anna tuma'ninah min arkanis shalah, Di dalam hadis Anas bin Malik ini terkandung sebuah faedah bahwasanya at-tuma'ninata, bahwasanya tuma'ninah itu min arkanis shalah. Tuma'ninah adalah melakukan gerakan-gerakan salat disertai dengan as-sakinah, disertai dengan sikap tenang, tidak terburu-buru, adamul ajalah. Ini merupakan salah satu dari sekian rukun-rukun salat. Karena seperti yang kita ketahui, rukun-rukun salat itu ada 14. Salah satu dari rukunnya adalah at-tuma'ninah, tenang. Jangan terburu-buru. Takbiratul ihramnya tenang, membaca surat Al-Fatihahnya tenang. Semuanya dari 14 rukun yang ada harus dikerjakan dengan tuma'ninah. Khususan, terkhusus kata beliau, fi hadzaini ar-ruknaini. Terkhusus pada dua rukun ini, yaitu i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Ini lebih dikhususkan lagi, harus lebih difokuskan lagi perhatian kita pada dua gerakan ini. Yang pertama pada i'tidal dan yang kedua pada saat duduk di antara dua sujud. Alladzaini yukhil bihima katsir minan nasi qadiman wa haditsan. Yang mayoritas dari kalangan manusia, kata beliau, apakah itu di zaman dulu ataupun di zaman sekarang, banyak yang terlalu meremehkan dua rukun tersebut. Wahuma, dua rukun tersebut adalah ba'dar raf'i minar ruku', ketika seorang baru bangkit dari ruku', yaitu i'tidal, wa bainas sajdataini, dan ketika dia duduk di antara dua sujud. Terlalu tergesa-gesa, terlalu ingin cepat menyelesaikan sholatnya. Padahal seorang muslim, terkhusus seorang salafi, ketika dia mengerjakan sholat harus benar-benar nikmat, harus benar-benar dia merasakan kekhusyuan. Bahkan sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi qudwatun hasanah di dalam bab ini. Bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sibuk dengan urusan-urusan dakwah beliau, ghazwah demi ghazwah, peperangan demi peperangan, belum lagi urusan-urusan ahli Rasul sallallahu alaihi wasallam, urusan-urusan keluarga Nabi alaihi salatu wasallam. Dan beliau alaihi salatu wasallam manusia biasa yang bisa kedatangan bosannya, sumpeknya, tidak nyamannya, dan yang seterusnya. Innama ana basyarum mithlukum, dihikayatkan dalam Al-Qur'anul Karim, dilafadzkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi apa yang mengobati keletihan, kecapean, kebosanan, ketidaknyamanan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Jawabannya adalah as-shalah. Salat itu sebagai tempat istirahat untuk sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang seharusnya kita latih diri kita, mentarbiyah, mentadrib, melatih diri kita untuk bisa menjadikan salat ini waktu yang kita tunggu-tunggu. Kenapa? Semakin banyak salat yang kita kerjakan, semakin banyak kita beristirahat. Bukan hanya tidur malam yang kita tunggu-tunggu, bukan hanya tidur siang yang kita tunggu-tunggu, salat. Apa dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika memerintahkan Bilal dengan kesibukan duniawi yang banyak di sisi beliau alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam sudah mengetahui masuknya azan zuhur, al-asr, al-maghrib, al-isya, al-fajr. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan arihna biha ya Bilal. Ha di sini dimaksudkan kepada as-salah. Arihna bis-salat ya Bilal. Berikan kami waktu istirahat wahai Bilal. Maksudnya apa? Kumandangkan azan sehingga kami bisa menegakkan salat. Di pada saat kami menegakkan salat tersebut, di saat kami menegakkan salat tersebut, itulah waktu kami untuk beristirahat. Ini sosok Nabi. Berbeda jauh dengan kondisi kita yang mungkin menganggap bahwa salat-salat wajib yang ada, jangan nafilah. Kalau nafilah mungkin jarang sudah kita kerjakan, wa'idzubillah. Tapi sholat-sholat wajib yang ada kita anggap sebagai beban. Kenapa kita harus sholat maghrib? Kenapa harus sholat subuh? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu sholat-sholat tersebut agar menjadi tempat istirahat beliau Shallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Maka khususnya pada dua rukun sholat ini, al-i'tidal dan duduk di antara dua sujud, wahuma ruknani maksudani li anfusihima. Dan itulah dua rukun yang benar-benar dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakannya secara sempurna. Rukun-rukun yang lain, 12 yang lain juga dituntut oleh Nabi untuk mengerjakan sempurna, tapi Anas bin Malik melihat terlalu banyak kaum muslimin, terlalu banyak al-musallin yang melakukan perbuatan meremehkan, mengihtiqar, al-ajalah, terburu-buru, tergesa-gesa ketika mengerjakan dua rukun ini. Terlebih seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bagaimana madhab Asy-Syafi'iyah mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang namanya i'tidal tidak boleh lama. Ini kesimpulan yang keliru yang sudah kita bahas pada pertemuan yang kemarin. Ikhwati fillah yarhamakumullah, dengan ini kita menyelesaikan faidah demi faidah yang terkandung pada hadis Anas bin Malik, dan kita akan masuk kepada hadis yang ke-9. Berkata musannif alaihi rahmatullah, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah, qala ma sallaitu khalfa imamin qattu akhaffa salatan wa la atamma salatan min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, ma sallaitu, aku tidak pernah mengerjakan salat, khalfa imamin, di belakang seorang imam satupun, siapapun imamnya, akhaffu salatan, yang lebih ringan salatnya, lebih ringkas salatnya, lebih cepat salatnya, wala atamma salatan, dan aku pun tidak pernah berimamkan kepada seseorang yang lebih sempurna. Jadi ada dua hal yang ditanbih. Yang pertama, salat yang ringkas, bahkan sangat ringkas. Yang kedua, salat yang sangat sempurna. Tidak pernah aku berimamkan dengan seorang imam yang salatnya ringkas dan sempurna, melainkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Daripada Nabi alaihi salatu wasallam enggak ada imam yang lain yang lebih ringkas, enggak ada imam yang lain yang lebih sempurna dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang disampaikan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu arda. Ikhwati fillah yarhamakumullah, Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah menyebutkan hadis ini dalam As-Sahih, dan beliau membawa beberapa periwayatan yang mendukung hadis yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardhah ini. Bagaimana Imam Muslim menggambarkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki kebiasaan dalam salatnya, pernah beliau alaihi salatu wassalam memiliki kebiasaan untuk meringkas dengan sebab-sebab tertentu yang disebutkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah. Salah satu sebabnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendengar tangisan seorang bayi, khawatir Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan mengganggu sang ibu yang sedang melakukan salat berjamaah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga diringkas salatnya. Diringkas salatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam keadaan yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan kebiasaan tersebut di tengah-tengah para sahabat ketika melakukan ghazwah, peperangan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengetahui, yang jelas setiap selesai peperangan pasti diringkas oleh Nabi alaihi salatu wasallam, pasti lebih disingkat, dicepatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Para sahabat dalam keadaan mut'abin, kelelahan dalam berperang di medan-medan pertempuran. Dan kebiasaan-kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang lainnya, yang menunjukkan kepada kita bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan hal tersebut, meringkas salat, mempercepat salat, melihat kondisi al-ma'mumin. Bagaimana keadaan makmumnya? Siap tidak untuk diperpanjang? Siap tidak untuk diperlama salat yang sedang dikerjakan? Kalau tidak siap, seperti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendengar tangisan sang bayi, awalnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan memperpanjang salat tersebut, akan tetapi dengan satu sebab yang ada, maka Nabi alaihi salatu wassalam melakukan ikhtisar, diringkas, dipercepat salatnya oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam meringkas salat beliau bukanlah sebagai seorang yang meninggalkan unsur tuma'ninahnya. Tetap unsur tuma'ninah ada di dalam salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipercepat tadi. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjaga rukun-rukun yang ada dari awal sholat sampai akhir sholat. Oleh karenanya disifati pula oleh Anas bin Malik, wala atamma sholatan, aku tidak pernah berimamkan di belakang seorang yang paling sempurna sholatnya. Kalau sudah sempurna sholatnya berarti rukun-rukunnya dipenuhi semuanya, wajibat-wajibat sholat dipenuhi semuanya. Karena seperti yang kita ketahui, sholat itu memiliki rukun-rukun dan wajibat. Rukun sholat itu ada 14, al-wajibat fi sholat itu ada 8. Salah satu al-wajibat yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dilakukan oleh beliau Alaihissalatu Wasallam secara sempurna, adalah raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Ini bagian dari kewajiban-kewajiban sholat. Mungkin gambaran secara umum, sedikit kita meroja'ah, perbedaan antara rukun dengan kewajiban. Kalau rukun-rukun sholat ini wajib, harus, lazim untuk dilakukan. Gak boleh ditinggalkan sama sekali. Ruku gak boleh ditinggalkan. Dia lupa ruku, harus dia datangkan ruku yang ada. Dua sujud, gak boleh ditinggalkan. I'tidal, gak boleh ditinggalkan. Walaupun dalam keadaan lupa, walaupun dalam keadaan jahil, walaupun dalam keadaan sahwan, lalai, gak boleh sama sekali ditinggalkan. Semua rukun yang ada harus didatangkan di dalam sholat tersebut. Ketika dia lupa satu kali sujud, harus dia datangkan sujud yang kedua. Ini rukun. Tapi kalau pada al-wajibat, ketika seorang tidak mengerjakannya, maka bisa diganti dengan sujudus sahwi. Bisa diganti dengan sujud as-sahwi. Enggak harus mendatangkan kewajiban-kewajiban tersebut di dalam sholat. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kewajiban ini ada 8. Salah satunya adalah raf'ul yadain. Salah satunya adalah mengangkat kedua tangan di dalam sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, disifati oleh Anas ibni Malik sebagai seorang yang atamma sholatan, paling sempurna sholatnya beliau alaihi salatu wassalam. Dibahas oleh para ulama, apa maksudnya atamma sholatan? Atamma sholatan yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadis Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu arda, adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'ti bil arkani wal wajibat at-tammah. Beliau alaihi salatu wassalam mengerjakan al-arkan, rukun-rukun salat, al-wajibat, kewajiban-kewajiban salat secara sempurna. Artinya bukan dengan mentakhfif, meringankan salat yang ada, dipercepat salatnya oleh Nabi, semuanya dilakukan dengan cepat. Tidak memperhatikan wajibat-wajibat, tidak memperhatikan kewajiban-kewajiban sholat, tidak pula memperhatikan rukun-rukun sholat. Bukan itu yang dimaukan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Tetap sempurna. Kenapa? Karena kesempurnaan di dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban dan rukun-rukun tersebut secara khusus mendatangkan kesempurnaan sholat. Artinya, apabila seorang mengerjakan kewajiban tapi tidak sempurna, sholatnya kurang. Sholatnya belum sempurna. Contoh kecil. Salah satu kewajiban adalah raf'ul yadai, seperti yang kita isyaratkan tadi, mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan dalam hadis-hadis yang telah kita lewati pembahasannya di awal-awal bab, telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah dijelaskan pula oleh para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum, dan Nabi alaihi salatu wasallam secara terang-terangan menyebutkan sallu kama raaitumuni usolli, silakan kalian salat seperti aku mengerjakan salat. Sebagaimana kalian melihat aku sholat, persis. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan raf'ul yadain, keadaannya hanya 3, tidak ada keadaan yang keempat. Dan ini yang bisa dibilang sempurna. Kalau ada yang mendatangkan keadaan yang keempat, berarti belum sempurna sholatnya. Mahmakana yaf'aluhu, siapapun yang mengerjakannya. Karena kita berjalan bersama adillah, dalil-dalil yang ada dalam sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, atau kata para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum, dalam mensifati salat Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya dalam raf'ul yadain, adalah hadzwa mankibaihi, sejajar dengan kedua bahu beliau alaihi salatu wassalam. Dan sudah kita bahas, itu yang pertama, sejajar dengan kedua bahu beliau alaihi salatu wassalam. Yang kedua, dengan udhunaihi, sejajar dengan kedua telinga beliau alaihi salatu wassalam. Dan yang ketiga, yang terakhir, tidak ada tempat yang keempat. Yang terakhir berada di pertengahan antara telinga dengan bahu. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, seorang muslim, seorang musalli bisa mengerjakan raf'ul yadain yang salah satu dari kewajiban-kewajiban salat tersebut seperti ini. Bisa pula seperti ini. Bisa pula seperti ini. Tiga cara. Bagaimana apabila ada yang mengerjakan tanpa sampai kepada bahu, tidak sampai kepada telinga, tidak sampai pula pada pertengahan keduanya. Di mana? Entah sejajar dengan apa. Posisinya hanya di depan. Belum sampai ke dada, tapi hanya di depan. Pertengahan sholat. Belum sempurna. Karena harus sampai ke atas. Ke telinga, ataukah ke tengah. Gak ada tempat yang keempat. Makin diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diperhatikan oleh para sahabat, Anas bin Malik, Malik bin Huwairits, yang insyaallah hadis ke-10 akan kita bahas. Pembahasan berkaitan dengan jalsatul istirahah, duduk istirahah. Akan kita bahas dengan rinci biidznillah, siapa yang membolehkannya, siapa yang berpendapat tidak disyariatkan hal tersebut dan yang seterusnya, biidznillah akan datang pembahasannya. Itu jenis wajibat yang pertama, ikhwati fillahi rahimakumullah, harus dilakukan dengan sempurna, raf'ul yadain, kewajiban. Dan kita tidak terlalu wulu, tidak terlalu berlebih-lebihan dalam menghukumi apabila tidak sampai di bahu, tidak sampai di telinga, tidak sejajar dengan keduanya, berarti sholatnya tidak sah. Sah sholatnya. Yang kita bahas bukan apakah sholatnya sah atau tidak, bukan itu, sholatnya sah, enggak ada masalah. Tapi apakah sholatnya menjadi sholat yang tamah, yang disifati oleh Anas bin Malik, wala atamma sholatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ataukah tidak? Sholatnya sempurna atau belum? Itu yang menjadi pembahasan kita sekarang. Kalau sahnya ya sah. Jangankan mengangkat tangan hanya setengah, tidak mengangkat tangan. Seperti yang dilakukan oleh pengikut Al-Malikiyah. Mereka tidak mengangkat tangan dalam sholatnya. Baca Al-Fatihah seperti ini. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. Ini di benua Afrika banyak. Sholatnya sah-sah. Tidak ada masalah. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Karena ini bukan raf'ul yadain atau bersedekap. Meletakkan wad'ul yadil yumna ala yadil yusra. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Bukan bahagian dari ar-rukn. Tapi bahagian dari al-wajibat. Harus dibedakan mana rukun, mana wajibat. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Kewajiban yang kedua, seperti yang kita syaratkan tadi, bersedekap. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini pun harus kita lakukan dengan sempurna, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang datang dalam riwayat-riwayat sahihah hanya tiga cara. Sekali lagi, hanya tiga cara, tidak ada cara yang keempat. Yang pertama, meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan telapak tangan kiri, seperti ini posisinya. Meletakkannya di mana? Di dada ataukah mendekati leher atau mungkin perut atau di atas pusar atau mungkin di bawah pusar? Maka jawabannya, dimanapun posisinya diperbolehkan. Karena tidak ada satupun hadis Nabi SAW yang menetapkan di mana posisi kedua tangan ketika bersedekap. Dan ini yang dibahas oleh para fuqaha. Bisa kembali kepada kitabnya Al-Imam Ibn Qudamah alaihi rahmatullah di dalam Al-Mughni. Al-Imam Ibn Al-Qayyim pun menjelaskan demikian. Jadi bagi mereka, atau bagi ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin yang ingin bersedekap posisinya di dada seperti ini, gak ada masalah, silahkan. Atau mungkin di bawah sedikit seperti ini, silahkan. Atau mungkin di atas pusar sedikit, di atas perut, silahkan. Atau pas di atas pusar, atau mungkin di bawah pusar, silahkan. Gak ada larangan. Yang penting posisinya seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, al-qabdu, menggenggam. Posisi tangan, telapak tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Posisinya juga lebih ke atas, masuk kepada pergelangan seperti ini. Ini jenis yang kedua, tata cara yang kedua. Tata cara yang ketiga, menempelkan lengan kanan di atas lengan kiri seperti ini. Bukan menggenggam, hati-hati. Meletakkan, karena al-qabdu itu hanya satu. Yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW yang namanya al-qabdu, menggenggam, hanya satu. Yang boleh digenggam dan dilakukan oleh Rasul SAW hanya satu. Jangan lagi, kalau seperti ini berarti sholatnya tidak sah. Ini gak perlu ditanyakan, sah sholatnya. Mau bagaimanapun sah sholatnya. Yang kita bahas, tamah ataukah tidak. Sempurna ataukah tidak. Kita kan ingin menjadi orang-orang yang sholatnya sempurna. Agar pahalanya pun sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita hanya sholat, ternyata jadi habaan mantura, gak teranggap. Sayang. Berapa banyak waktu yang sudah kita korbankan, berapa banyak orang yang sudah kita tinggalkan, dan yang seterusnya. Maka kita harus fokus dan memiliki target-target tertentu bagaimana sholat kita menjadi sholat yang tamah, sempurna. Ini cara yang ketiga, terakhir. Jadi al-qabdu hanya pada cara yang kedua, pergelangan tangan kurang lebih di atas sedikit bahagian dari atas pergelangan. Lainnya semuanya menempel, ini pun menempel. Dan sebuah kesalahan besar yang dilakukan oleh para thalabah, yang dilakukan oleh para santri. Apa yang dipegang? Sikunya. Salah. Enggak pernah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan hal yang demikian. La Abu Bakrin wala Umar wala Utsman wala Ali wala Talhah wala. Hati-hati thalabah. Antumul qudwah. Antum diperhatikan sama ikhwan-ikhwan. Dilihat. Kalau seperti ini sholatnya antum enggak fokus. Oh, itu santri saja boleh melakukan dan tidak ada pengingkaran dari para gurunya, para mudarrisin al-musyrifin. Salah seperti ini. Kalau seperti ini enggak usah ditanya sudah. Apa seperti ini? Gak mungkin ada. Seperti ini salah. Apakah dia setelah bangun tidur masih ngantuk, masih apa? Gak pun. Kedepankan syariat Nabi SAW, kedepankan tata cara salat Rasul SAW, tamah. Yang kita bahas sekali lagi, sempurna. Ada yang mungkin raf'ul yadain hanya setengah, ya silahkan, tapi afwan, salatnya gak sempurna ya akhi. Ada yang melakukan bersedekap seperti ini, ya silahkan, tapi afwan, sholatnya enggak sempurna. Paling tidaknya, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Sudah datang nasihat, sudah datang pembahasan, tapi masih ngeyel. Yang penting kan sah sholatnya. Kenapa kok diatur-atur? فَلْيَحْذَرْ, hati-hati. مَنْ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, menyelisihi perintah Nabi SAW, sudah wadih, jelas dalilnya. أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, akan datang fitnah. أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, atau paling tidaknya diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai menjadi orang-orang yang mutakabbiri. Alal haq. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disifati oleh Anas bin Malik dalam keadaan salat Nabi khafifah, ringan dalam beberapa keadaan. Kemudian salat Nabi alaihi salatu wasallam atam, paling sempurna. Apa maknanya? Seperti yang kita sebutkan tadi, semua rukun-rukun yang 14 dikerjakan oleh beliau, semua rukun-rukun atau afwan, kewajiban-kewajiban yang 8 pun dikerjakan oleh Nabi. Rukun 14 dikerjakan, kewajiban 8 pun dikerjakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, salatnya seorang bisa menjadi salat yang tamah, sempurna biidznillah taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, faedah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di, beliau mengatakan annahu sallallahu alaihi wasallam yuaddi salata huquqaha, adalah Nabi alaihi salatu wasallam senantiasa mengerjakan hak-hak salat. Wa yukhaffif, begitu pula dalam keadaan yang ada, kebiasaan beliau alaihi salatu wasallam juga meringkas, meringankan salat-salat yang ada. Fala yashuqqu 'alal ma'mumin, agar tidak memberikan masyakkah, agar tidak memberikan kesulitan bagi para makmum. wala yukhillu bisalah, akan tetapi jangan sampai melalaikan gerakan-gerakan salat yang ada. Wa fi hadza targhibun wa ta'lifun. Dan pada pembahasan hadis ini terdapat targhib, motivasi agar kita menyempurnakan salat-salat kita, dan ta'lif agar kita mendapatkan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana mendapatkan salat yang tamah, sempurna. Karena kalau kita hanya mentargetkan yang penting sholat kita sah, bagaimanapun sholatnya seseorang yang dikerjakan dalam keadaan sekian banyak al-wajibat tidak dia lakukan, itu bisa sah. Dia tidak bersedekap misalkan seperti yang kita sebutkan tadi dalam pendapat madhab al-malikiyah, membaca al-fatihah, membaca surat demikian, tidak mengangkat tangan ketika akan ruku, tidak mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku, atau mungkin menambah mengangkat tangan ketika bangkit dari rekaat ketiga. Kalau rekaat kedua sunnah, rekaat kedua mengangkat tangan dari tasyahudul awal kemudian dia bangkit, disunnahkan untuk raf'ul yadain, mengangkat tangan. Tapi pada rekaat pertama, ketiga tidak disunnahkan. Kalau dia angkat berarti sholatnya menjadi ghair at-tammah, salat yang belum sempurna karena tidak mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pada hadis yang ke-9. Hadis yang ke-10, ikhwati fillahi rahimakumullah, berkata musannif alaihi rahmatullah an Abi Kilabah, dari Abu Kilabah Abdullah ibn Zaid al-Jarmi al-Basri radhiyallahi rahmatullah. Qal ja'ana Malik ibn al-Huwairith. Ja'ana al-Malik ibn al-Huwairith. Malik ibn al-Huwairith salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu arda al-jalil, yang mulia. Lebih khusus lagi, Malik ibn al-Huwairith ini adalah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini sahabatnya yang meriwayatkan adalah Malik ibn al-Huwairith. Sallu, salatlah kalian, kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti dalam riwayat ini Malik ibn al-Huwairith membawa sebuah gerakan sholat yang akan kita bahas berkaitan dengan jalsatul istirahah, duduk istirahat. Pada rekaat-rekaat yang ganjil, rekaat pertama, rekaat ketiga, Malik ibn al-Huwairith akan mengajarkan ini. Kata Abu Kilabah Abdullah ibn Zaid al-Jarmi al-Basri alaihi rahmatullah, Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu arda datang kepada kami. Datang kemana? Fi masjidina hadza, di masjid kami ini, kata Abu Kilabah. Faqal, kemudian Malik ibn al-Huwairith mengatakan, inni la usalli bikum, aku akan sholat di tengah-tengah kalian. Wa ma uridu sholah, dan hakikatnya aku tidak memiliki niat untuk mengerjakan sholat. Usalli kaifa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, yang aku inginkan adalah kalian memperhatikan. Kalian memperhatikan sama bagaimana aku sholat, karena aku benar-benar telah menghafalkan, benar-benar telah memahami tata cara sholat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara sempurna. Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu arda. Faqultu li Abi Kilabah, maka ketika beliau selesai mempraktekkan sholat-sholat yang dilakukan oleh Nabi, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, faqultu li Abi Kilabah, aku katakan kepada Abu Kilabah, kaifa kana yusalli, bagaimana sholatnya Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu arda. Faqal, beliau mengatakan, mithlu sholati syaikhina hadha, seperti sholatnya syaikh kami ini. Maksudnya syaikh yang dimaksudkan oleh Abu Kilabah adalah Abu Buraid, atau dalam riwayat yang lain Abu Yazid Amr ibn Salamah al-Jarmi. Amr ibn Salamah al-Jarmi alaihi rahmatullah, dari kalangan at-tabi'i. Seperti sholatnya syaikh kami ini, yakni yang dilakukan oleh Malik ibn al-Huwairith kurang lebih telah dilakukan oleh guru mereka yang bernama Amr ibn Salamah al-Jarmi. Kemudian disifati dalam akhir riwayat ini, wa kana, yang dilakukan secara khusus oleh Malik ibn al-Huwairith, wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu minas sujudi qabla ayyan haba. Adalah Malik ibn al-Huwairith yang mempraktekkan tata cara sholat Nabi alaihi salatu wassalam, beliau yajlis, beliau duduk, idza rafa'a ra'sahu minas sujud. As-sujud yang dimaksudkan di sini adalah as-sujudus tsaniyah, sujud yang kedua. Idza rafa'a ra'sahu minas sujud, ketika beliau alaihi salatu wassalam Ketika beliau radhiyallahu taala anhu arda bangkit dari sujud yang kedua, qabla ayyan had, sebelum beliau naik ke atas. Sebelum beliau berdiri. Apa yang beliau lakukan? Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu taala anhu arda duduk terlebih dahulu. Dan di awalnya tadi sudah beliau sampaikan, aku akan mengerjakan salat sebagaimana aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya dengan sempurna. Duduk ini yang dikenal oleh para ulama dengan jalsatul istirahah, atau para fuqaha yang lainnya memberi nama dengan jalsatul autar. Autar dari kata witrun, artinya duduk-duduk yang memang dikerjakan pada rakaat-rakaat yang ganjil. Duduk pada rakaat pertama, setelah sujud yang kedua, sebelum bangkit pada rakaat kedua, dia duduk terlebih dahulu jalsatul istirahah, kemudian berdiri. Pada rakaat ketiga pun demikian. Jalsatul al-autar. Jadi ada dua nama. Yang pertama jalsatul istirahah, yang kedua adalah jalsatul autar. Jalsatul istirahah, duduk beristirahat. Bahasa bebasnya demikian. Khilaf di kalangan para ulama, apakah hal ini disyariatkan ataukah hanya menjadi satu perkara yang mubah, yang boleh dilakukan dan boleh pula ditinggalkan, dan hukum asalnya tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khilaf yang ada berada di tengah-tengah empat para fuqaha. Al-Imam Syafi'i memiliki pendapat bahwasanya jalsatul istirahah, duduk istirahat pada rakaat-rakaat ganjil tadi, hukumnya mustahabbah, sunnah. Berarti kalau ingin mengerjakan sholat sempurna seperti Nabi SAW, ada jalsah istirahah, ada duduk istirahatnya pada rakaat ganjil. Yang tiga, Al-Imam Malik wal-Imam Abu Hanifah wal-Imam Ahmad memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad al-Mu'tamad, pendapat yang dijadikan prioritas oleh beliau. Karena Imam Ahmad alaihi rahmatullah memiliki qaul al-qadim, ucapan lama, satu riwayat yang bersama Imam Syafi'i. Ini juga mustahabbah. Tapi yang mu'tamad, yang berada di tengah-tengah Imam Ahmad alaihi rahmatullah dan mazhab Hanabilah secara umum, ada pada Imam Malik, ada pada al-Imam Abu Hanifah. Bersama mereka bertiga. Apa? Bahwasanya perkara tersebut lam tushra, tidak disyariatkan, artinya tidak mustahabbah, tidak sunnah. Apa hukumnya? Mubah. Yang mau mengerjakan silahkan, yang tidak mau mengerjakan silahkan. Ini pendapat secara umum, global. Imam Syafi'i sendiri, mustahabbah, sunnah. Semakin dilakukan berarti semakin mendekati sempurna sholatnya seseorang. Yang tiga, Malik, Abu Hanifah, Ahmad, mubah. Hukumnya adalah mubah. Apa dalil yang ada di sisi mereka? Bidnillahi ta'ala akan kita bahas setelah adzan al-isya berkumandang. Falyatafaddal al-mu'adzin yu'adzin. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Dalil yang ada di sisi Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah adalah hadis yang ada di hadapan kita sekarang. Salah satunya. Hadis yang datang dari sahabah Malik ibn al-Huwairits radiyallahu ta'ala anhu arda. Dan dalam riwayat yang lain, Malik ibn al-Huwairits menukilkan bahwa beliau radiyallahu ta'ala anhu arda ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, memperhatikan salat Nabi alaihi salatu wassalam, yusalli, memperhatikan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'idha kana fi witrin min salatihi, dan ketika Nabi SAW berada pada rekaat-rekaat witir, rekaat-rekaat ganjil di dalam sholat beliau, lam yanhab, beliau tidak bangkit berdiri, hatta yastawiya qa'idan, beliau tidak bangkit berdiri sampai duduk secara sempurna. Ini dalil al-Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Riwayat yang pertama yang ada di dalam Umdatul Ahkam, dan riwayat yang kedua yang kita bacakan tadi, bagaimana beliau alaihissalatu wassalam melihat sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakan sholat ketika beliau berada pada bilangan-bilangan ganjil, rekaat-rekaat ganjil, beliau tidak berdiri sebelum beliau duduk secara sempurna. Duduk inilah yang dinamakan dengan jalsatul istirahah. Jalsah al-istirahah. Ini dalil al-imam Syafi'i. Bagaimana dengan jumhur? Tiga pendapat para fuqaha yang lainnya. Atau tiga orang fuqaha yang berpendapat dengan pendapat yang kedua. Al-imam Malik, al-imam Abu Hanif, al-imam Ahmad alaihi rahmatullah. Mereka berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau sahabat beliau, "Inni qad badantu." Sungguh aku telah menua. Aku sudah mulai sepuh wahai para sahabat. "Fala tasbiquni birruku'i wala bisujud." Karena aku sudah mulai sepuh, karena aku sudah mulai menua, tetap mengimami salat-salat di tengah kalian, "La tasbiquni." Jangan sekali-kali kalian mendahului aku. Birruku, ketika akan melakukan ruku, walabis sujud, ataupun akan melakukan sujud dan rukun-rukun yang lainnya. Kenapa? Karena Nabi SAW melakukan dengan gerakan yang lebih pelan dari biasanya. Lebih pelan dari biasanya. Jadi rukunya agak pelan, iktidalnya agak pelan, begitu pula sujud pertama, duduk di antara dua sujud, sujud kedua. Begitu pula ketika Nabi SAW bangkit dari sujud yang kedua, beliau alaihi salatu wassalam duduk terlebih dahulu kemudian berdiri. Ini dijadikan pembahasan oleh jumhur al-fuqaha. Inilah pertama kali Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakan yang namanya jalsatul istirahah. Kapan? Badantu. Ketika beliau sudah mulai menua. Ketika beliau sudah mulai sepuh. Ketika beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah mulai melemah badan beliau alaihi salatu wassalam. Maka kata jumhurul fuqaha ada sebabnya. Kenapa Nabi alaihi salatu wassalam melakukan jalsatul istirahah. Sehingga yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan sebuah tashri', bukan hukum syariat. Kenapa? Karena ada sebabnya. Mulai menuanya beliau. Mulai melemahnya anggota-anggota tubuh yang ada di sisi beliau alaihi salatu wassalam. Ini dalilnya. Karena memang ternukil dari hadis as-sahihah, hadis-hadis yang lainnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih segar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menua, belum sepuh, masih di usia 40-an, masih di usia 50-an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan yang namanya jalsatul istirahah. Langsung sujud, kedua bangkit langsung berdiri. Dan inilah yang diamalkan oleh Syekhuna Syekh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali. Dengan usianya yang sudah cukup tua, ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan beberapa talabah Jami'ah Islamiyah bertemu dengan beliau di markaz beliau, di tempat beliau alaihi rahmatullah, dan kebetulan beberapa talabah tersebut dimudahkan untuk sholat persis di samping Nabi sallallahu di samping Syekh Zaid. Persis di samping Syekh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi. Beliau persis di belakang imam, beberapa talabah Jami'ah Islamiyah berada di samping kanannya, samping kirinya, persis. Maka yang dilihat, disaksikan oleh para talabah Jami'atul Islamiyah tersebut bagaimana Syekh hafidhahullah wa ra'a alaihi rahmatullah rahmatan wasi'an wa askanahu fasiha jannatih, ketika bangkit dari sujud yang kedua langsung tanpa ada jalsa istirahat, karena memang beliau mengambil pendapat yang kedua dalam kondisi beliau sudah tua ini mengharuskan jalsa istirahat membantu beliau. Jadi sujud tidak langsung bangkit tapi duduk dulu, harusnya demikian seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau ingin melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa mudanya, langsung bangkit. Ini yang dipraktekkan oleh Syekhuna alaihi rahmatullah. Sekarang kita lihat mana yang rajih. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala, nanti pertemuan yang akan datang akan kita bahas sedikit faedah yang berkaitan dengan jalsatul istirahah. Apakah kita bangkit dari jalsatul istirahah tersebut dengan menggunakan lutut atau dengan kedua tangan? Bismillahirrahmanirrahim, akan kita bahas secara panjang lebar pada pertemuan yang akan datang. Untuk mengakhiri majlis malam hari ini, kita akan mengambil sebuah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dalam permasalahan ini. Al-Syeikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz alaihi rahmatullah, Al-Syeikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin alaihi rahmatullah, ulama-ulama faqih yang ada di zaman kita sekarang ternyata berbeda pendapat. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah mengambil pendapat yang kedua jumhur al-fuqaha, bahwa yang namanya jalsatul istiraha enggak harus untuk dilakukan. Hukumnya hanya mubah. Artinya orang yang mengerjakannya tidak ada tambahan pahala, mubah, dikerjakan, tidak dikerjakan pun enggak ada masalah. Karena Nabi alaihi salatu wassalam melakukannya bukan dalam rangka mensyariatkan jalsah istiraha tersebut. Ini pendapat Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Pendapat yang kedua dari sisi Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dan wallahu ta'ala alamu bisawab, inilah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Ada pada pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa jalsatul istirahah adalah salah satu sunnah mustahabbah yang sepantasnya dilakukan oleh seorang musalli. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan jalsatul istirahah mau saat usia tua, mau saat usia muda, fi'il beliau, perbuatan beliau alaihi salatu wassalam tidak memandang usia. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah syariat Islam kafah secara sempurna dan tidak dibedakan mana yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika muda, mana yang dilakukan oleh Nabi ketika sudah menua. Ini yang dijadikan pendapat oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz alaihi rahmatullah. Bahkan beliau mengatakan zahirul hadis, zahir dari hadis-hadis ini, hadis Malik Ibn Al-Huwairith, menunjukkan bahwasanya ini perbuatan yang disyariatkan, yushra'u lil jami', disyariatkan untuk semua orang musalli, semua orang yang mengerjakan salat. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mungkin tidak memiliki hikmah. Pasti ada unsur ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan tersebut, sekecil apapun yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buang air kecil dalam keadaan duduk bagi kaum pria, ini jangan dikira hanya sekedar sebuah adat kebiasaan. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahihah menjelaskan hal tersebut. Ada hikmahnya dan pasti banyak hikmah dibaliknya. Oleh karenanya ketika seorang muslim, terlebih ahlu sunnah, terlebih salafi yang mengaku mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ketika dia buang hajat, khususnya buang air kecil, silahkan duduk. Artinya apa? Berarti yang berdiri haram. Bukan itu, jangan disalahpahami. Dalam pembahasan fikih kita harus benar-benar melihat mana yang berkaitan dengan hal yang rajih lebih kuat, yang tentunya pahalanya kalau kita lakukan jauh lebih besar. Maka jalsatul istirahah pun demikian, dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bukan menjadi hal yang sia-sia. Nabi alaihi salatu wassalam pun dalam kaedah dasar apa yang dilakukan oleh beliau itu contoh untuk umatnya, contoh untuk para sahabat beliau, contoh untuk tabi'in, atba' tabi'in, dan umat Nabi alaihi salatu wassalam secara menyeluruh. Kalau bahagian dari kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam pasti akan dijelaskan. Seperti misalkan memiliki istri lebih dari 4, kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau istrinya 9. Maka kalau tidak ada dalil yang menjelaskan tentang kekhususan ini khusus dilakukan oleh Nabi, apalagi sebabnya ketika beliau menua, ya mungkin sebab tersebut bisa dilakukan, akan tetapi bagaimana seorang Malik Ibn Al-Huwairith dalam usia yang masih segar, masih fit, tidak memiliki uzur mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya hal tersebut tidak dijadikan sebagai bahan kesempurnaannya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin Nabi alaihi salatu wasallam akan menjelaskan, wahai Malik Ibn Al-Huwairith, enggak usah engkau lakukan yang demikian. Sangat mungkin oleh untuk dilakukan dan dikerjakan oleh, sangat mungkin untuk disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pendapat yang pertama inilah wallahu ta'ala alam bisawab, pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran, mendekati dalil-dalil yang ada bagaimana seorang melakukan di dalam sholatnya untuk mencapai kesempurnaan. Sekali lagi, bukan sahnya sholat, kesempurnaan. Orang yang tidak melakukan jalsatul istiraha tidak sah sholatnya. Sah sholatnya ya akhi. Dan ini sekaligus mengajak kepada kaum sufiyah, asy'ariyah, yang katanya maturidiyah, yang katanya aswaja, yang katanya bermadhab dengan madhabnya Imam Syafi'i. Ini pendapat imam kalian, pendapat imam kita, Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Ada jalsatul istiraha, tapi kenapa jalsatul istiraha jarang kita dapati dalam sholat-sholat kaum sufiyah? Ada apa di balik ini? Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat Imam Syafi'i dan bisa dipertanggungjawabkan di dalam karya-karya ilmiah beliau alaihi rahmatullah. Maka untuk mencapai kesempurnaan sholat, ikhwati fillah yara'akumullah, kerjakan yang namanya jalsatul istirahah, dan insyaallah ta'ala yang berkaitan dengan tata cara dan yang seterusnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bi'idznillahi ta'ala. Dan sekali lagi, jangan sampai kita menghakimi orang yang tidak mengerjakan jalsatul istirahah, berarti kamu sholatnya tidak sempurna. Mungkin bisa lebih sempurna dia dibandingkan kita yang suka menghakimi seseorang tanpa adanya dalil, hanya bermodalkan semangat buta. Wal'iyadzubillah. Mungkin dia melakukan sholat tanpa jasa istirahah karena mengikuti masa mudanya Nabi alaihi salatu wassalam. Biarkan. Kenapa harus dipaksa untuk mengerjakan jalsa istirahah? Wallahu ta'ala alamu bisawab. Sedikit beberapa pertanyaan yang ada, yang terkumpul dari pertemuan kemarin. Afwan, saya pernah baca di Telegram ketika kita zikir sebagai imam menoleh ke belakang setelah bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam ila akhirih. Apakah betul? Naam. Ketika menjadi imam, maka disunahkan untuk menghadap ke belakang setelah bacaan zikir tersebut. Afwan, anda mau bertanya, apabila kita sholat tetapi dalam sholat tersebut kita banyak menghayal sehingga ada sebagian bacaan sholat yang tidak terbaca, apakah kita harus mengulang sholat kita? Kalau dia berjamaah, maka bacaan-bacaan imam insyaallah sudah mewakili apa yang dia miliki dari kewajiban baca Al-Fatihah atau yang semisalnya. Adapun kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan sholat yang harus dia kerjakan, seperti misalkan membaca zikir pada saat ruku, zikir pada saat sujud, maka jangan sampai dia tinggalkan, karena kalau dia tinggalkan sholatnya menjadi sholat yang tidak sempurna. Wa'iyadzubillah. Tapi apakah sholatnya? Sah sholatnya. Tapi apakah sempurna atau tidak? Maka jawabannya tidak sempurna. Rukun dia kerjakan, rukunya, rukun dia kerjakan, sujudnya, iktidalnya, rukun dia kerjakan. Tapi bacaan-bacaan sholat itu adalah al-wajibat yang kalau dia tinggalkan mungkin lalai, mikirkan anaknya yang nakal, mikirkan orang tuanya, mikirkan bisnisnya, jabatannya, dan yang seterusnya, sholatnya, sholat sah tapi tidak sempurna. Bahkan khawatir bisa menjadi sholat-sholat yang lalai. Fawailun lil musallin. Hati-hati dari ancaman Allah, sungguh celaka orang-orang yang mengerjakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, apakah sholat orang yang terburu-buru itu tetap sah? Kalau terburu-buru kemudian dia menafikan, tidak melakukan dengan sempurna rukun yang ada, sholatnya tidak sah. Seperti misalkan tuma'ninah, tidak dia lakukan. Rukunya cepat, sujudnya cepat, iktidalnya ekstra cepat. Rakaatnya banyak tapi 23 atau 30 sekian, enggak sah. Kenapa? Karena ada seorang sahabat di zaman Nabi alaihi salatu wassalam mengerjakan sholat seperti itu. Tidak ada unsur tuma'ninah di dalamnya, cepat sekali. Maka dia menghadap kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk bisa bersalaman dengan beliau alaihi salatu wassalam, meminta fatwa beliau. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam tidak menerima dia. Salli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu. Karena kamu belum mengerjakan salat. Artinya apa? Salat yang sudah dia kerjakan pertama kali enggak sah. Disuruh ulangi oleh Nabi. Kedua, ketiga, sampai tiga kali diulangi orang tersebut salatnya. Salli fa innaka lam tusalli. Salli fa innaka lam tusalli. Salat kamu karena kamu belum salat. Lam tusalli kamu, kamu belum sholat. Belum sah sholatmu. Kenapa? Ternyata dalam riwayat yang ada dijelaskan tidak ada unsur tuma'ninah di dalam sholatnya, cepat sekali. Kalau bahasa zaman sekarang mungkin seperti patukan ayam dan yang semisalnya. Sehingga kalau dia terburu-buru sampai meninggalkan rukun-rukun yang ada, terlebih at-tuma'ninah, maka sholatnya tidak sah. Wal'iyadzubillah. Yang kedua, apakah sholat orang yang suka maksiat itu juga sah? Semua orang bermaksiat, sah sholatnya. Tidak ada syarat sah diterimanya sholat, seorang harus suci. Harus jadi malaikat berarti semua orang. Enggak bisa. Semua orang memiliki dosa dan kemaksiatan, ya akhi. Bagaimana kita bisa menempatkan kemaksiatan tersebut sebagai bekal untuk kita bertaubat dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengerjakan sholat dalam keadaan memiliki kemaksiatan, memiliki dosa dengan penyesalan yang sangat, mungkin sholatnya bisa lebih utama dari orang-orang yang jarang melakukan kemaksiatan. Hakikatnya kembali kepada banyak-banyak kita bertaubat kepada Allah dalam menyadari kesalahan dan dosa yang pernah kita kerjakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada majelis malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafadharu ya ra'akumullah.